Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kemarin kita baca bahwasanya Alif Lam pada wal asr pada innal insan lafi khusrin. Alif Lam Al-Sigrak bermana semuanya. Alif Lam Al-Sigrak itu bisa digantikan secara bahasa dengan kullu. Ini kullu insan. Semua, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Kecuali dalam surat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan golongan yang selamat dari kerugian, yaitu memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah al-iman. Iman yang tidak ada padanya keraguan, kebimbangan. Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, manusia tiga golongan. Yang pertama adalah seorang mukmin yang murni keimanannya, tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada kebimbangan. Yang kedua adalah seorang yang kafir, jahid, mungkir. Yang kafir, yang menentang, mengingkari keimanan. Dan yang ketiga adalah yang mutaraddid, yang bimbang. Ada pada keraguan. Jadi golongan ini, dari tiga golongan ini, yang pertamalah yang anaji, yang selamat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wannaji min ha'ulai al-qismul awwal. Yang selamat dari tiga golongan yang ada, adalah yang kelompok pertama. Alladhi yuminu imanan la taradduda fihi, yaitu yang beriman dengan keimanan yang tidak ada kebimbangan padanya sama sekali. Iman di sini kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni yu'minu biwujudillahi wa ruhiyatihi wa uluhiyatihi wa biasma'ihi wa sifatih azza wa zal. Iman di sini iman yang mencakup rukun iman yang enam. Pertama, beriman tentang adanya Allah. Beriman tentang rubiyah Allah, uluhiyahnya dan asma sifatnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Wa yuminu bil malaikah wa huwa alamun ghabiyun halaqahumullahu ta'ala bin nur. Beriman kepada malaikat, yakni bahwa mereka adalah alam ghaib yang Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa kallafahum bi'amalin minha ma huwa ma'lumun wa minha ma laysa bima'lum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan mereka dengan tugas-tugas, amalan-amalan yang ada kita tahu amal tersebut, kadang tidak kita tahu. Yang kita tahu contohnya Jibril alaihissalam, mukallafun bil wahyi, ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Yanzilu bihi min indillahi ilal anbiya wa rasul. Beliau turun membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Wa Mikail, di antara yang tugas yang kita tahu juga adalah malaikat Mikail. Mukallafun bil qatr wa nagat, ditugaskan terkait dengan hujan dan tumbuhan. Yani wakalahu Allahu ala al-matar wa kullama wa kulli ma yata'allaqu bil matar wal nabat. Allah tugaskan terkait dengan hujan, yaitu dengan semua yang terkait dengan hujan dan tumbuhan. Wa Israfil, di antara yang kita tahu tugasnya juga adalah malaikat Israfil. Muwakkalun bin nafhi bisur, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Wa Malik, malaikat Malik. Muwakkalun bin nar, ditugaskan di neraka. Wa Ridwan, mu'akkadun bil jannah. Ini di antara tugas-tugasnya kita tahu. Qala wa minal malaikati man la na'lamu asmahum wa la na'lamu a'malahum aydhan. Dan ada di antara malaikat yang kita tidak tahu nama-nama mereka dan juga kita tidak tahu amal perbuatan mereka, tugas-tugas mereka. Lakin jaa fil hadithi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam komentar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya malaikat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu ma min mawdi'i arba'i asabi fis sama', bahwasanya tidaklah ada jarak 4 jari di langit illa wa fihi malakun, kecuali di situ ada malaikat. Di setiap 4 jari, 4 asabi', 4 jari ada malaikat. Qa'imun lillah, raki'un sajid, yang berdiri atau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan banyak malaikat di langit di setiap ya jarak 4 jari ada malaikat. Kadzalika banyak yang ketiga, numir bil kutub. Kita beriman kepada kitab-kitab allati anzalallahu azza wa jalla ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya adalah kitab yang diturunkan. Namun tentunya al-amal hanyalah dengan Al-Qur'an Karim. Juga numin bir rusul alladziina qassahumullahu 'alaina. Juga beriman kepada para rasul yang Allah kisahkan kepada kita. Nu'minu bihim bi'ayanihim. Kita imani mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka, bahwa mereka adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Waladina lam yuqassahum 'alaina nu'minu bihim ijmalan. Adapun yang tidak kita disebutkan, dikisahkan secara khusus kepada kita, kita beri masalah global. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah utus sebagai rasul. Li'anna Allah lam yaqussa 'alaina jami'an ba'i rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengisahkan kepada kita semua berita-berita rasul. Qala Allah taala, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah menyatakan ada di antara para rasul yang telah kami kisahkan kisahnya kepadamu, ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Namun sekali lagi, adapun ittiba hanyalah ittiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wala min akhir, kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Wa yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul harjun nas min kuburihim, ya hari manusia keluar dari kubur-kubur mereka. Bil jaza, untuk mendapatkan balasan. Hufatan, uratan, gurlan, buhman, dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, buhman. Apa itu hufat? Wal hufatu yani alladzina laysa lahu alaihim ni'al wala khifaf. Hufah yani adalah orang-orang yang tidak ada pada mereka sendal, tidak ada pada mereka khuf. Yani ay aqdamuhum ariyah, yani kaki-kaki mereka dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, sendal ataupun khuf. Wal urah yani alladzina laysa alaihim thiyab, yang tidak ada pada mereka pakaian, ini telanjang badan. Wargurlu, al-gurlu, yani alladzina lam yukhtanu, yang belum dihitan. Walbuhmu, yani alladzina laysa ma'ahum mal, tidak ada pada mereka harta. Yuhsyaruna kadzalik, mereka dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan demikian, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbaju, belum dihitan, dan tidak ada pada mereka harta. Qala walamma haddatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahum uratun qalat aisyatu ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menyampaikan bahwasanya mereka akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan apakah akan melihat sebagai mereka kepada sebagai yang lain? Karena tidak pakai baju. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'zam min dzalik. Ya. Urusannya ini dahsyatnya. Ya. Di hari kiamat nanti lebih besar dari adanya pikiran untuk berbuat demikian. Hai min an yanzura ba'du mila ba'd. Ya, sangat dahsyat. Sangat mengerikan sehingga tidak ada keinginan seorang melihat sebagian yang kepada yang lainnya. Li'anna an-nas kullun mashghulun bi nafsih, karena semua orang masing-masingnya sibuk dengan urusan dia sendiri. Qala Sayyid Taimiyah rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa minal imani bil yawmil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan di antara perkara iman kepada hari akhir adalah beriman dengan semua apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi setelah kematian. Semua berita-berita yang diberitakan Rasul yang akan terjadi setelah kematian itu masuk pada iman bil amil akhir. Sehingga masuk padanya nanti fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir, masuk padanya azab kubur dan imat kubur. Yang jelas termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Demikian demikian rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.